masih di dalam bab salat musafirin, kitab salat musafirin bab doa fi salatil lil. Hadis yang ke-13 dari bab ini dari Ibn Abbas, dia mengatakan bitu dzata lailatin 'inda khalat Maimunah, aku bermalam satu malam di rumah bibi ku Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutatawwi'an min al-lail, lalu Nabi bangkit salat sunat dari malam hari. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-qirbati fatawadda, Nabi bangkit mengambil air atau pergi ke tempat kantong air. Fatawadda, lalu beliau berwudu. Faqama fasalla, beliau bangkit atau berdiri mengerjakan salat. Faqumtu, lalu aku bangkit. Falamma ra'aitu sana'a dzalika fatawaddu min al-qirbah thumma qumtu ila syiqqi al-aysar, ketika aku melihatnya melakukan hal itu maka aku berwudu dari kantong air, kemudian aku berdiri di sebelah kiri. Fa'akhadha biyadi min wara'i dhahrihi, lalu dia mengambil tanganku dari belakangnya. Ya'diluni kadzalika min wara'i dhahrihi ila syaqqil ayman, lalu beliau merubah posisiku dari belakangnya, dari belakang punggungnya ya, ke bagian kanannya. Jadi Ibnu Abbas dijalankan di belakangnya untuk posisinya ke kanan. Qultu afi tatawwu'i kada kana dzalika, qala na'am. Apakah, lalu aku bertanya, apakah itu terjadi di dalam tatawur? Lalu dia mengatakan iya. Yani hadis ini kembali menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah posisi Ibnu Abbas. Yang pertamanya dia berada di samping kanan, samping kiri, kemudian merubah samping kanan, dan begitulah salat orang yang berjamaah dengan makmum satu orang posisinya adalah sebelah kanan. Hadis berikutnya adalah dari Ibnu Abbas juga. Qala ba'athani al-Abbas ila an-nabi sallallahu alaihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti khalati Maimunah. Fabitu ma'ahu tilka al-lailah. Faqama rasul salli min al-layli faqumtu 'an yasarihi fatanawalani min khalfi dhahrihi faj'alani 'anni 'ala yaminihi. Ibn Abbas dia mengatakan, Abbas mengirimku kepada Nabi. Lalu sementara Nabi berada di rumah bibiku Maimunah. Lalu aku menginap bersamanya pada malam tersebut. Maka Nabi berdiri mengerjakan sholat malam dan aku berdiri di samping kirinya. Fatanawalani min khalfi dhahri, lalu beliau memegangku dari belakang punggungnya, kemudian beliau jadikan aku faja'alani ala yam ala yaminihi, lalu beliau menjadikan aku di posisi kanannya. Kemudian hadis yang ke berikutnya yaitu dari Ibn Abbas, kana yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'ah. Riwayat Gundar di sini menjelaskan bahwasanya riwayatnya dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 raka'ah. Kemudian riwayat berikutnya menjelaskan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas an abi anna Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah. Zaid bin Khalid Al-Juhani dia mengatakan, sungguh aku akan memantau salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Salat rakaataini khafifatain. Lantas beliau salat dua rakaat yang ringan. Thumma shalla rakaataini tawilatain. Kemudian beliau salat dua rakaat yang panjang. Tawilataini yang ketiganya dua rakaat yang panjang lagi. Tawilataini yang keempatnya dua rakaat yang panjang. Thumma shalla rakaataini. Kemudian beliau salat dua rakaat. Wa huma duna lataini qablahuma. Kondisinya lebih lebih ringan atau lebih cepat dari sebelumnya. Thumma shalla rakaataini wa huma duna lataini qablahuma. Kemudian dia salat lagi dua rakaat yang lebih ringan dari sebelumnya. Thumma shalla rakaataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian beliau salat dua rakaat yang mana itu lebih ringan dari sebelumnya. Thumma shalla rakaataini wa huma duna allataini qablahuma. Thumma awtar. Fadhalika 13 rakaat. Baik, di sini summa shalla rak'ataini tawilataini tawilataini tawilataini hakadha huwa mukarrar fi mukarrara 3 marrat. Dia salat dua rakaat yang lama, yang dua rakaat yang lama, dua rakaat yang lama, berarti 3 kali, berarti dia 6. Ya, kemudian dia dua rakaat lagi, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Itu sudah 4, 8. Kemudian dua rakaat lagi sudah menjadi 10. Kemudian dua rakaat lagi. Kemudian dia witir. Ya. Berarti menjadi 13 di luar dari dua rakaat yang ringan, ya, dua rakaat yang ringan. Maka kalau kita lihat dua rakaat yang ringan di hitungan di sini tidak termasuk bagian dari yang 13, ya. Coba kita lihat, pertama ringan, kemudian panjang, kemudian panjang, kemudian panjang. Panjang 3 kali. Kemudian 2 rakaat lagi. Itu 2 rakaat yang keempat. Kemudian 2 rakaat yang kelima. Ya, kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Baik. Tunggu dulu, dihitung nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 14 jadinya. Jadi 15. Boleh jadi tawilataini, tawilataini, tawilataini. Ini adalah taukid untuk 2 rakaat yang pertama. Penegasan terhadap 2 rakaat yang pertama. Kalau begitu, dia menjadi ini 2, kemudian 4, 6, 8, 10 witir tambah 2 rakaat khafif, 13. Ya. Ini dia salat 2 rakaat yang ringan. Kemudian dia salat 2 rakaat. Tawilatain, tawilatain, tawilatain, 3 kali. Maka boleh jadi yang itu adalah penekanan, taukid betul-betul panjang. Kemudian dia sholat 2 rakaat lebih pendek dari sebelumnya. Berarti ini yang ketiga. Dua yang ketiga ya. Kemudian 2 rakaat yang dia lebih pendek dari sebelumnya. Yang udah berapa tuh? Yang keempat. Kemudian 2 rakaat yang pendek sebelumnya. Sudah 5. Kemudian 2 rakaat yang lebih pendek sebelumnya. Yang keenam. Kemudian witir. Witirnya 1 rakaat. Baik. Nah, maka kalau begini, maka 2 rakaat pertamanya adalah iftitah. Wallahu a'lam. Baik, hadis berikutnya ada hadis Jabir bin Abdullah. Qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fantahina ila masra'atin. Maka kami sampai kepada tempat air. Waqala ala tushri' ya Jabir. Wahai Jabir, apakah tidak kamu minum? Qultu bala. Betul. Qala fa nazala Rasulullah SAW alaihi wasallam fa ashra'tu. Lalu Nabi SAW turun dan aku mengambil air. Tsumma dhahaba li hajatihi. Nabi SAW berangkat atau pergi untuk buang hajatnya. Wada'tu lahu wudu'an. Lalu aku letakkan baginya wudu. Wudu itu adalah air untuk berwudu. Dengan fathah waw, wawnya maftuha, itu adalah air maksudnya, alat untuk berwudu. Kalau wu dengan dhammah wawnya itu namanya adalah perbuatan. Ini perbuatan wudu. Qal faja'a fatawadda. Jabir mengatakan beliau datang lalu beliau berwudu. Tsumma qama fa shalla fi thawbin wahidin khalafa baina tarfayhi. Kemudian Nabi SAW berdiri salat dengan memakai satu lembar kain. Khalafa baina tarafain. Beliau silang antara ujungnya. Ujung yang kiri ke kanan, ujung kanan ke kiri. Kalau seandainya kita seperti pakai kain sarung, ya kita ikat di belakang. Di belakang pundak kita lalu kita ikat. Dari ujung yang kanan dengan ujung kiri disilang. Faqumtu khalfahu. Lalu aku berdiri di belakangnya. Ya. Imam Nawawi menyebutkan di sini fihi salatus fihi sihhatus salati fi thawbin wahid. Dalam hadis ini menunjukkan sahnya salat dengan memakai satu lembar kain. Jadi kalau ada orang berukman sholat dengan pakai kain sarung, satu lembar kain sarung saja sudah cukup. Tapi gimana caranya? Ya. Wa annahu tusannul mukhalafatu baina tarafaini ala atiqaihi. Maka dianjurkan bagi dia untuk menyilangkan ya, kainnya di belakang di belakang atiqai, di belakang ya pundaknya. Wa sabaqat al-mas'alatu fi mawdi'ih, dan permasalahan itu sudah berlalu pada posisinya. Nah, intinya kita dilarang sholat dengan satu lembar kain, tidak ada satupun di atas pundak kita. Ya, kalau misalkan sholat dengan sarung, tapi ke pinggang yang ini tidak ada terbuka misalkan. Nah, ini dilarang. Ya, tapi kalau seandainya satu lembar dan disilang di belakang pundaknya, maka itu sah. فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. Lalu aku berdiri di belakangnya. Lantas Nabi mengambil telingaku dan menjadikanku di sampingnya, samping kanannya. Wa huwa hadis Ibn Abbas. Wahwa kahadis Ibn Abbas waqad sabaqa syarhuhu. Maka dia mirip dengan hadis Ibn Abbas. Di sini diletakkan bahwa di belakangnya. Ya, boleh jadi belakang sedikit mundur dari Nabi. Maka ini kalau kita lihat, lalu dirobahlah siapa? Jabir bin Abdillah di samping kanannya. Maka ini menunjukkan bahwa apabila makmum satu orang, maka dia berdiri posisinya sama dengan imam, bukan mundur ke belakang. Ya, dia bukan mundur, bukan di belakang imam, tapi dia berada di posisi sama dengan imam, tapi dia berada di samping kanan imam. Ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di mana banyak mereka mengatakan bahwa sholat kalau seandainya berjamaah berdua lalu berdiri di belakang imam seketik, mundur seketik, ya, maka ini ada sebuah kekeliruan. Ya, posisinya dalam sejajar dengan imam. Ya. Kenapa? Kira-kira apa alasannya kenapa dijadikan imam itu orang makmum itu berdiri di belakang imam sedikit? Ya. Karena anggapan dari masyarakat, wallahu a'lam ya, anggapan masyarakat imam itu doa. Imam itu di majuan. Ya, walaupun di majuan selangkah. Maju seketik. Tidak, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Adapun posisinya ketika berduaan, ya, hanya satu saf makmum berdiri sebelah kanannya. Tapi kalau seandainya makmumnya lebih dari satu, maka makmum berdiri di belakang. Ya, belakang imam. Baik. Kalau seandainya makmumnya adalah seorang perempuan, tetap di belakang. Saf makmum perempuan di belakang. Namun, kalau seandainya saf ibu-ibu perempuan semuanya berjamaah dan imamnya adalah perempuan, maka imamnya berada di tengah-tengah saf. Di saf pertama. Tidak maju dia ke depan. Tapi dia berada di tengah-tengah saf yang sejajar dengan saf pertama. Ya. Kalau dibawa pada konsep imam di majelis seketik, maka kadang-kadang ya, ibu-ibu pun membuat jamaahnya, imamnya maju ke depan. Karena imam itu kan di majuan. Ya. Nah, imam itu diikuti. Tapi ketika posisinya lebih dari satu orang makmumnya, maka makmumnya ada di belakang. Kecuali ibu-ibu kaum, ibu-ibu yang sholat, ya, ibu-ibu yang imamnya adalah ibu-ibu, maka posisinya berada imam, posisi berada di tengah-tengah saf yang pertama. Wallahu ta'ala alam, kita cukup di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.